to make a fool. Subukang pagsalay, arat ko mumain. Bikin bakalay, rasa macam makang tay. Badaki su terbay, ale bikin daranay. Ara bye-bye, just say bikin letakay. Take a shit on the street, way piggy. Main yang lidi provokasi atas harga diri. Jangan bikin diri jadi king, ancol lari. Bung mari jaga menunggu hidup sampai mati. Jangan bau uju jatuh rubuh deng rutu-rutu. Bikin otak batu, keras palungku. Mari bilang satu, maju untuk Maluku. Seng usah paku, dan satu lain suku. Barang tombak kain tambah deh salah waku. Seng usah ragu, apalai sampai malu. Tiga mana dalam batu for ale tahu. Jangan rusak Maluku, beta bilang for si tahu. Bagaimana lain, Maluku bakal lain. Kenapa lain, lia suka bay. Bagaimana lain, Maluku bakal lain. Kenapa lain, lia suka bay. Bagaimana lain, Maluku bakal lain. Kenapa lain, lia suka bay. Bagaimana lain, Maluku bakal lain. Kenapa lain, lia suka bay. Main baku lipa pica sambil bilang beta. Kuat yang sekala, suka lia darah gandong. Ale kenapa nyong, bakal lain baku polo air mata sumalandong. Lupa nama, dimana dari mana. Katorang punya tanah, katorang punya banyak. Raja kapi tenggata, sabiji di dunia. Satu akan rasa buka mata kau menglia. Beta, napa Alex yang suka beta. Makan satu tampan, dalam satu rasa. Ambal, sagu berbeda satu bangsa. Lupa lakas putus bela gandong yang tak ikat. Mana, mau lari Alex mau kemana. Subanya Alex provokasi sampai banjir darah. Bikin aja meluku baru bilang ini salah. Jauh kau ke Eva, tak level bangsa suara. Kenapa lain, lia